السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة، والحاضرين، رحمني ورحمكم الله. Seorang lelaki sebelum menikah dia mendambakan seorang wanita yang cantik, elok rupanya, bagus parasnya, memiliki fisik yang indah. Dan ini suatu hal yang wajar. Semua di antara pria menginginkan hal yang sama. Akan tetapi betapa banyak di antara umat manusia mereka tidak mendapatkan apa yang mereka tuju. Datang jodoh wanita yang pas-pasan, kurang lebih, tidak begitu elok, tidak begitu cantik, dan dia berusaha. Ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sang ayah dari suami memerintahkan anaknya untuk mencerai. Tapi lelaki itu bersabar. Dengan berjalannya waktu, ikhwani afidhakumullah, dia mendapati ternyata sang istri adalah orang yang rajin menjalankan ibadah sholat. Dia tekun di dalam membaca Al-Quran, menjalankan ibadah puasa sesuai dengan izin suami. Ditambah lagi dia berusaha untuk berbakti kepada ayah dan ibu. Siapa? Suaminya. Bahkan rajin bangun malam. Ternyata suami mendapati seorang istri yang begitu solehah. Dia teringat dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Ad-dunya mata'. Dunia ini perhiasan. Indah. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baiknya perhiasan dan jambat, pangkatan, kursi, banyaknya umat, pengikut di mana-mana, bukan itu. Sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah seorang wanita yang solehah." Lelaki tersebut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas pemberian yang telah Allah subhanahu wa ta'ala kasih kepadanya. Berjalan waktu ternyata dia mendapati istri begitu cantik karena akhlaknya, karena imannya, karena akidahnya, karena budi pekerti dan akhlak yang baik. Artinya ikhwani afidhakumullah, kecantikan wanita bukan faktor utama di dalam langgengnya rumah tangga. Bukan segala sesuatu. Bukan kunci mati. Bukan barometer. Maka apabila seorang muslim, apalagi muslimah, menginginkan kehidupan rumah tangga, semua kita akan mendapatkan rumah tangga atau telah berumah tangga. Bagi yang menginginkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, ketentraman. Rumah tangga yang penuh dengan kecintaan dan kasih sayang. Hendaknya dia memperhatikan al-hukuk masing-masing haknya. Maksudnya, wanita itu punya hak. Yang wajib ditunaikan oleh suami. Antum, kaum lelaki, para abad, bapak-bapak. Umur masih ada. Istri belum mati. Wanita punya hak. Yang wajib kita tunaikan. Dan begitu pula. Kita. Sebagai seorang raja di dalam rumah. Juga memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka perhatikan. Oleh sebab itu pada kajian di malam hari ini kita akan menyebutkan hak-hak istri yang wajib untuk antum tunaikan karena Allah Subhanahu wa taala mengedepankan hak mereka di dalam Al-Qur'an. Maka kita mulai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kedepankan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 228, walahunna mithlu allazi 'alayhinna bil ma'ruf. Mereka kaum wanita, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan wanita. Maka kita mulai dengan wanita. Walahunna mithlu allazi 'alayhinna bil ma'ruf. Mereka kaum wanita memiliki hak-hak yang seimbang dengan kewajibannya. Kewajiban wanita itu berat, besar. Banyak kewajibannya. Karena kewajiban yang besar itu pula mereka diberikan hak. Islam adalah agama yang mengajarkan keadilan. Ada hak, ada kewajiban. Dia memberi, maka dia berhak untuk menerima. Walahunna mithlu allazi 'alayhinna bil ma'ruf. Kaum wanita mereka memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Walirrijali alaihinna darajah. Adapun kaum laki-laki memiliki kedudukan yang lebih. Wallahu azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijak. Hak yang pertama, mahar. Berapa mahar istri Nabi? Berapa mas kawin Nabiul Mustafa yang turun di akhir zaman sebagai penutup para nabi dan rasul, rahmat bagi umat ini, berapa mas kawin istri-istri beliau? 6 juta, 1 juta, 100 ekor unta. 100 ekor unta itu bagi yang menebus nyawa. Ketika membunuh, bayarannya 100 ekor unta. Pak Bambang bilang 1 juta, zaman itu enggak ada uang juta. Berapa maharnya Nabi alaihi salatu wasalam? Sedikit atau banyak? Banyak. Yakin? Salah dan benar. Yang mengatakan banyak salah dan benar. Yang mengatakan murah ya relatif. Abu Salamah ibn Abdurrahman bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Al-mahri azwaj an-nabi alaihi salatu wassalam. Berapa sih mahar istri-istri Nabi? Kata Aisyah, kana sadaku nisaihi alaihi salatu wassalam 12 uqiyya wa nushsha. Mahar istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam 12 uqiyah dan nush, nun dan shin, artinya nis separuh. 12 setengah. Uqiyah ini merupakan uang perak yang dipahat. Kalau zaman kita sekitar 1300 dirham atau 1300 gram perak. 1300 gram perak. Berapa 1 gram perak sekarang hari ini? Kita cari ahlu hisab. Berapa gram perak hari ini? Hah? Berapa ribu? Anda enggak tahu. 70 ribu. Hah? 12 ribu balik. Wa syahida syahidun min ahliha. Persaksian dari orang yang berkompeten di dalamnya. 12 ribu. Coba dikali. 1.300 gram dikali 12 ribu. Berapa? Berapa? Hah? 15 juta? 15 juta. Murah apa mahal? Murah. Di Bali murah. Murah apa mahal? Kurang lebih. Murah. Itu mahar Nabi alaihissalatu wassalam. Secara apa? Bukan keseluruhan, tapi sebagian besar. Dan ada satu istri Nabi alaihissalatu wassalam melebihi maharnya. Berlipat-lipat. Daripada mayoritas istri Nabi alaihissalatu wassalam. Siapa itu? Khadijah. Tidak tahu anak Khadijah. Apa? Tidak disebutkan Khadijah. Pada saat Nabi SAW menikah dengan Khadijah, Nabi miskin. Karena amanat seorang laki-laki ini. Sehingga Khadijah pun meminta dinikahi oleh Nabi SAW. Siapa yang paling mahal di antara istri Rasulullah SAW? Hah? Aisyah? Sofia? Sofia istri Nabi SAW. Tapi bukan yang paling mahal. Hah? Siapa lagi? Spekulasi, ikhwan. Hafsah? Bukan. Tidak akan saya lanjutkan sampai nemu jawabannya di antara antum. Juwairiyah? Terlalu jauh. Zainab? Zainab bintu Jahsh. Zainab bintu Jahsh. Radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Bukan Zainab. Siapa? Hah? Hindun? La, Hindun. Istri Nabi alaihi salatu wasalam. Saya kasih? La, Maimunah. Belum sampai. Saya kasih bocoran sedikit. Yang pernah hijrah pertama kali. Hijrah pertama kali gimana? Ikhwah, waktu habis. Hijrah pertama kali gimana? Habasyah. Habasyah di mana? Ethiopia, Afrika. Wanita ini berangkat ke Habasyah dan bersuami. Kemudian suaminya meninggal di sana. Ummu Salamah. La. Bukan Ummu Salamah. Siapa ya ikhwah? Abu Muhammad. Indah. Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Ummu Habibah bersama Abu Habibah hijrah menyelamatkan agamanya, akidahnya, dirinya dari gangguan orang-orang musyrikin, berhijrah pertama kali ke negeri Habasyah Afrika. Sampai di sana suaminya meninggal. Ujian besar bagi seorang wanita. Dia seorang diri di negeri yang dia tidak tahu bahasanya, makanannya, adat istiadat, berat bagi dia. Dan pemimpin Habasyah Afrika pada saat itu adalah seorang yang bernama siapa? An-Najasyi, beriman kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga zawajahan Najasyiun Nabiya sallallahu alaihi wassalam. Najasilah yang menikahkan Nabi alaihissalatu wassalam dengan perempuan ini. Wa amharaha 4000. Dan maharnya 4000. Dirham. Satu dirham 2,6 gram perak. Zaman sekarang kurang lebih 10.000 gram. Berarti berapa? 120 juta. 10 kali lipat. Nah. Jadi ini hak yang pertama. Yaitu apa? Mahar. Kemudian hak yang kedua adalah al-jima' wa huwa a'zham maqasidin nikah, berhubungan. Dan ini merupakan tujuan terbesar dari pernikahan. wanita punya kebutuhan biologi, harus diberikan kepada mereka haknya. Maka merupakan kesalahan seorang suami pergi ke luar negeri, tinggal di sana berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, istri tidak dijenguk, tidak didatangi, tidak dipegang. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah." Serigala itu dapat dengan mudah untuk menerkam kambing yang seorang diri. Berbulan-bulan, bertahun-tahun enggak dikasih haknya, akan membuka pintu kerusakan. Apa enggak takut jatuh ke tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab, lelaki hidung belang, buaya darat? Allah subhanahu wa ta'ala mensifati mereka, fatadaruha kal mu'allaq, oh jangan kau biarkan mereka terkatung-katung wanita itu. Jangankan urusan dunia, dalam hal ibadah saja, sibuk dirimu beribadah, kemudian melantarkan istrimu, dosa di sisi Allah. Ini ibadah, apalagi yang lain. Engkau beribadah giat, tapi kau telantarkan istrimu, ini kezaliman. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau mendengar sesuatu tentang sahabat ini. Nabi berusaha untuk cross check, mengatakan, "Alam ukhbar annaka tasumu an-nahar wa taqumu al-lail?" Wahai sahabat, aku dikabari kalau kamu ini puasa terus di siang hari. Salah satu rukun apa ini? Islam. Wa taqumul lail, dan kau mengerjakan sholat di malam hari terus-terusan. Dua-duanya rukun Islam, puasa dan sholat. Ini sahabat nambah sunnahnya. Malam dipenuhi dengan sholat, siangnya dipenuhi dengan puasa. Kata dia, "Bala ya Rasulullah." "Tentu ya Rasulullah." Kata Nabi, "La taf'al." Jangan kau lakukan. Stop sampai di sini, berhenti. Jangan kau teruskan. Ini apa? Ibadah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam memberikan anjuran kepada sesuatu yang lebih afdal. Sum wa aftir, puasa dan makan, berbuka. Wa qum wa nam, kau bangun ya kau tidur. Wa inna li jasadika alayka haqqan, jasadmu ini punya hak. Orang enggak tidur ikhwani afidhakumullah, bisa jadi pusing, darah drop, atau mungkin hipertensi. Dia akan sehat hidupnya. Butuh istirahat. Tambahan tenaga, kalori bagi kita. Jasadmu itu punya hak. Wa inna li'ainika 'alika hak, matamu ini pun juga punya hak. Tidak dibiarkan terus bekerja. Butuh diam sejenak. Wa inna li zawjika 'alaika haq, dan bagi istrimu itu ada hak, alias apa? Jima. Karena orang kalau berpuasa menahan lapar dan dahaga, otomatis lemah dari sisi ranjangnya. Kecuali mungkin orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan super power. Orang yang tidak makan, bagaimana akan bisa menopang kondisi fisiknya? Maka ujung-ujungnya istri terlantar. Wasum thalathata ayyamin kulli syahr. Kalau kau mau, puasa 3 hari dalam sebulan cukup. Fa innal hasana bi asyri amsalihi. Satu kebaikan itu Allah gandakan menjadi 10. Satu kebaikan Allah gandakan menjadi 10. Berarti satu puasa kayak 10 puasa. Berarti 3 kali puasa kayak 1 bulan. Kalau ini diteruskan berarti puasa 1 tahun penuh. Padahal cuma ngerjakan 3 hari pada setiap bulan. Ini petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagian di antara kita keluar dari rumah begadang malam sama teman-temannya. Tidak pulang ke rumah kecuali akhirul lail. Kemudian dia lemparkan badan di atas kasur seperti bangkai. Istri gak disentuh. Gak diajak bicara. Berhari-hari, berminggu-minggu. Maka ini kezoliman di atas kezoliman. Maka hak yang kedua adalah apa? Al-jima'. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, pada hak ini sampai para sahabat pun mereka berdandan untuk istrinya. Gak kebalik tuh. Para sahabat laki-laki mereka berdandan. Bukan dandan seperti wanita. Dandannya seorang lelaki, gentle, pejantan. Pakaiannya rapi. Badannya bersih. Kata sahabat Ibnu Abbas, inni uhib an atazayyan li imraati. Aku senang kalau aku berhias untuk istriku. Kama uhib an tatazayyan li, sebagaimana aku senang dia juga seperti itu, berhias di hadapanku. Bagaimana senangnya wanita seorang suami datang, masya Allah, pakai jubah gagah, nah, jenggotnya wangi, Allahumma barik. Sebagian di antara kita enggak mandi kecuali hari Jumat. Hak yang ketiga, as-sukna wan-nafaq, memberikan tempat tinggal dan nafkah. Wa'ala al-mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, kepada anak-anak yang sudah dilahirkan mereka berhak diberikan rezeki. Rezekinya apa? Berupa makanan, minuman yang sehat, tambahan suplemen bagi mereka. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan pakaian untuk menutup aurat laki ataupun perempuan, putra ataupun putri kita, begitu pula istri. Dikasih nafkah. Wa askinuhum min haitsu sakantum min wujdikum. Kasih mereka rumah sebagaimana kalian tinggal semampunya. Islam tidak memberatkan, semampunya. Dan otomatis kemampuan seorang kuli bangunan di dalam menafkahi istrinya berbeda dengan kontraktor contohnya. Masing-masing memberikan atas apa yang ada di kantongnya. Begitu pula supir memberikan nafkah kepada istrinya gak sama dengan majikan. Pegawai gak sama dengan manajernya. Tapi apa? Masing-masing bertanggung jawab atas kewajiban yang telah Allah subhanahu wa ta'ala letakkan di pundak masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberatkan kepada seseorang kecuali apa yang sampai kepada diri, yang sanggup. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan solusi setelah kesukaran. Maka hak yang ketiga, memberikan tempat tinggal dari terik matahari, hujan, banjir, sehingga mereka bisa istirahat nyaman, menutup auratnya dari orang-orang yang bukan mahram bagi mereka. Dan ini wajib ikhwani afidhakumullah, walaupun istrinya konglomerat, miliarder. Kalau perempuan apa? Miliar dis, enggak. Walaupun istrinya kaya konglomerat, wajib bagi seorang laki-laki memberikan nafkah dari hartanya dan dari keringatnya. Kecuali kata para ulama, idza samahat bidzalik. Kalau wanita itu menjatuhkan haknya, dia ridho, enggak ada masalah. Karena mungkin dia punya income yang besar. Maka selagi tidak ikhwani afidhakumullah, wajiban bagi seorang suami. Muawiyah ibn Haidah bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kata beliau, ma hakum ra'atina alaih. Wahai Rasulullah, apa hak istri kita kepada kita? Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, antun tut'imuha idza ta'imta. Kau kasih dia makan ketika engkau makan. Di luar kita makan KFC, nasi, sambelnya enak, nasi campur. Di rumah, mereka makan nasi jagung. Muawiyah dikatakan Nabi SAW, iza ta'imta. Kamu kasih makan ketika engkau makan. Sama dengan makananmu. Wa taksuha idak tazait. Engkau berikan mereka pakaian sebagaimana engkau mengenakan pakaian itu. Artinya yang layak. Pakaian yang bagus, yang baik, yang sopan. Ini hak yang keberapa tadi? Yang ketiga. Kemudian hak yang keempat. Al-mu'asyarah bil ma'ruf. Indahnya apa? Pergaulan. Sebagian di antara kita, ikhwani afidhakumullah, kalau di luar, senyum. Enak ngobrol sama suaminya, enak ngobrol sama temannya. Tertawa, terbahak-bahak, bersenda gurau. Wajahnya berseri-seri. Ketika masuk rumah, dipasang. Cemberut, matanya melotot. Ya, ini tidak benar. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gauli mereka dengan cara-cara yang bagus. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Kau senyum kepada saudaramu itu shadaqah. Ini senyum kepada saudaramu shadaqah. Lantas bagaimana senyum kepada seorang wanita yang menjadi pembantu kita di dalam rumah, memberikan kepada kita keturunan anak-anak, memperhatikan ketika kita sakit dan kita sehat. Melayani ketika kita muda sampai tua. Sabar bersama kita dalam keadaan miskin sampai kaya. Istiqamah sampai ajal menjemput kita. Kalau bukan kepada mereka kebaikan, kepada siapa lagi akan diberikan kebaikan? Maka pergaulan yang baik dengan kata-kata, perbuatan. Nabi SAW bersabda, لا تحكرن من المعروف شيئا. Jangan kalian remehkan kebaikan sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah-wajah yang ceria. Maka istri lebih berhak. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku Nabi alaihi salatu wassalam yang paling baik kepada istri-istriku. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada duanya. Di dalam kudwah uswah menyontohkan kepada kita sifat keharmonisan beliau di dalam rumah. Beliau makan, minum, selalu bersama istrinya. Nabi romantis. Dalam riwayat Muslim kata Aisyah, kuntu asyrabu ma. Aku pernah minum dari satu gelas. Fa unawiluhu an-nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian aku beri kepada Nabi. Ada sisanya. fawada'a fahu fi mawdi' fiya. Nabi alaihi salatu wasallam meletakkan bibirnya pas persis di bekas tempat minumku. Allahu akbar. Ini Rasulullah memberikan penghormatan yang amat sangat hangat kepada pasangannya. Keromantisan Islam sudah terlebih dahulu mengajarkan. Kata Aisyah, wa akhidhul irq. Kemudian aku makan daging. Masih tersisa. Fa unawilun Nabi alaihi salatu wasalam. Aku berikan sisanya kepada Nabi. Fa wada'a fahu fi mawdi'ihi. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam meletakkan bibirnya persis pas di bekas tempat gigitanku. Masyaallah. Ini Nabi. Makan bersama, minum bersama, ngobrol sama istrinya. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium mereka. Bahkan dalam keadaan Nabi alaihi salatu wasallam beribadah. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil ba'd nisa'ihi wa huwa shaim. Rasulullah mencium istri-istrinya dalam keadaan beliau berpuasa. Menahan lapar dan dahaga. Tidak menghalangi. Ini beliau berpuasa, apalagi tidak berpuasa. Beliau mencium istrinya. Dan ini merupakan kesan yang lebih bagi seorang wanita. Yang ketiga, Nabi alaihi salatu wasallam mandi bersama. Zaman itu enggak ada tap. Benar saya ngomong tap. Apa itu bak yang, Tap. Nah. Tap ya? Handphone ya. Tap. Betap. Ya, betap. Nah, betap. Dahulu enggak ada betap, tapi Nabi alaihi salatu wasallam mandi bersama dengan istri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi, muhaddis dari negeri Yaman, dalam kitabnya As-Sahih al-Musnad mimma laysa fi sahihain, dari sahabat Ummu Hani, kata Ummu Hani, ightasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa maimuna fi ina'in wahid. Nabi alaihi salatu wassalam mandi bersama dengan Maimunah dalam satu bejana. Tidak ada betap, bejana. Kata rawi, kata Ummu Hani, qas'atan fiha atharul ajin. Tidak ada tempat bejana yang baik untuk mereka gunakan mandi bareng bawa bak. Yang mana bak itu masih ada bekas adonan tepung. Allahu Akbar. Salatullahi wassalamu alaihi. Mana kita dengan beliau ikhwani hafizakumullah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dalam segala hal. Sampai dalam perkara yang seperti ini. Mandi dengan Maimunah dalam satu bak. Enggak ada kecuali bak, masih ada bekas tepung di situ. Baru selesai ngadon Maimunah. Ini Maimunah, belum wanita yang lain. Aisyah dalam riwayat Imam Muslim mengatakan, ikhtasaltu ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam fi ina'in baini wa bainahu. Aku pernah mandi bersama Nabi alaihi salatu wassalam dalam satu tempayan antara diriku dengan diri. Antara Nabi dengan Aisyah ada tempayan. Zaman kita mungkin apa? Ember. Untuk meletakkan air atau nampung air, ember. Antara Nabi dan Maimun, antara Nabi Afwan dan Aisyah terdapat apa? Ember, tempayan. Fayubadiruni fiha. Kata Aisyah, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam lebih dahulu mengaduk, menyiduk airnya untuk mandi. Sampai kata Aisyah, dahuli dahuli, wahai Rasulullah, sisakan air untuk aku. Wahai Rasulullah, sisakan air untuk aku. Kata rawi, wahuma junuban, keduanya dalam keadaan junub. Masya Allah. Sebutkan dalam kitab-kitab fikih. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Ini bagaimana romantisnya Nabi alaihi salatu wasalam kepada istrinya. Begitu pula memuji mereka dengan ucapan, dipuji. Wanita ikhwani abidakumullah paling senang kalau ditampakkan apa? Kelebihannya, paling senang. Walaupun kalau itu pun berlebih-lebihan, enggak ada masalah. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, fadlu Aisyah ala sa'irin nisa ka fadli ta'am, ka fadli tharid ala sa'irit ta'am. Keutamaan Aisyah, dan Aisyah ini tahu. Aisyah tahu karena Aisyah yang meriwayatkan. Aisyah mendengar itu. Aisyah senang. Istri kecintaan Rasulullah. Kata Nabi, fadlu Aisyah ala nisa, keutamaan Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita yang ada, ka fadlu tharid, sebagaimana keutamaan makanan tharid daripada seluruh makanan yang ada. Tharid ini tepung yang diadon dicampur dengan daging. Dan ini merupakan makanan mufaddal yang paling disenangi orang Arab pada zaman itu. Makanan paling lezat bagi mereka. Kata Nabi, keutamaan Aisyah daripada yang lain seperti keutamaan tharid. Paling enak, paling lezat, paling nyaman, paling gurih daripada seluruh makanan yang ada. Nabi SAW memuji. Dan ini bagian dari indahnya apa? Pergaulan. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Dan di antara indahnya pergaulan apa ikhwani afidhakumullah? Memberikan hadiah. Walaupun itu sifatnya ringan, murah. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, batahadu tahabu. Berikan hadiah karena dengan hadiah ini akan mencerminkan kecintaan. Berarti suamiku peduli. Suami masih ingat aku, apalagi datang dari luar kota jauh beberapa hari. Paling tidak memberi sedikit bingkisan kepada istrinya. Ini mempererat ikhwani afidhakumullah. Hubungan di antara mereka berdua. Begitu pula di antara muamalah yang baik, seorang suami membiarkan istrinya untuk menjenguk keluarga. Bisa jadi istri masih punya ibu, bisa jadi istri masih punya bapak, bisa jadi istri masih punya saudara ataupun saudari, paman maupun bibi, kecuali apabila dengan ziarah itu ditakutkan akan membawa mafsadah, kejelekan. Kejelekan bagi akhlaknya. Kejelekan bagi akidahnya. Kejelekan bagi imannya. Kejelekan dari budi pekertinya. Tahu kita. Kalau dia datang ke rumah bibi, bibi adalah orang yang fasik. Biasa buka-bukaan. Paling tidak akan ngasih contoh yang kurang bagus. Maka larang. Atau Anda takut kepada dirinya sendiri. Perubahan. Perubahan itu apa? Membenci suaminya. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Laisa minna man habbaba imra'atan 'ala zawjiha." Bukan termasuk umatku yang bertakhbib kepada seorang wanita untuk suaminya. Apa itu takhbib? Provokasi. Datang ke rumah seorang dari keluarganya diprovokasi sampai dia benci kepada suaminya, jengkel kepada suaminya, gundah kepada suaminya. Gak senang kepada suaminya. Yang nanti ujung-ujungnya apa? Bisa. Korban anak. Korban anak. Maka Anda larang. Tegas kalau bisa. Dan ini urusannya agama. Urusannya akhlak. Jangan basa-basi. Dicela, suruh cela. Jangan sampai ikhwani afidhakumullah. Anda menjual ridha Allah subhanahu wa ta'ala karena takut murkanya manusia. Kalau mau dicela oleh mereka, cela. Alhamdulillah. Yang penting kita mendapatkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala ridha dengan kita menjalankan syariat ini. Maka tegas seorang suami. Takunu rijalan. Antum rijal lelaki. Jaga istrinya. Dan ini merupakan muamalah bil ma'ruf. Pergaulan yang baik. Di antara muamalah bil ma'ruf pula dengan kita mengetahui bahwasanya wanita ini adalah seorang yang kurang akalnya. Naqis aql wa din, kurang dari sisi agama, kurang dari sisi akal. Mereka akan banyak salah. Maka di sana ada sikap at-taghaful. Lalaikan. Berusaha kita lupakan. Selagi kesalahan itu tidak mengena prinsip-prinsip agama atau kemuliaan atau kesucian wanita itu. Sekali lagi, wanita sempit cara berpikirnya. Oleh sebab itu persaksian mereka dijadikan separuh dari persaksian laki-laki. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Aku wasiatkan kalian untuk berbaik diri kepada wanita. Fa innal mar'a khuliqat min dhil'in, karena wanita itu diciptakan dari apa? Tulang rusuk. Ini isyarat kepada siapa? Kepada siapa? Siti? Siti siapa ya? Siti Hawa. Nabi mengatakan wanita diciptakan dari tulang rusuk. Maksudnya Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuknya siapa? Adam yang sebelah kiri. Wa innal a'waja dhil a'la, sabda Nabi. Tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Namanya tulang rusuk ya bengkok. Fa in dhahabta tuqayyimuhu kasarta. Kalau kalian paksa untuk meluruskan tulang tersebut, krek. Patah. Dan patahnya ini perceraian nanti. Patahnya ini apa? Perceraian. Kalau kalian luruskan dengan keras, patah. Wa in taraktaha falam yazal mu'wajjan. Kalau kalian biarkan dia tetap seperti itu, sudah bengkok kodratnya wanita. Maka wanita penuh dengan salah. Sekali lagi, kalau tidak bersentuhan dengan agama, kemuliaan, dan kesucian, tidak usah ditegur. Nyetrika, kurang lurus, cuci baju tidak begitu bersih, masakannya tidak begitu enak, kalau tidur mendengkur. Yang seperti ini, apalagi ikhwani afidhakumullah, kalau wanita tahu-tahu emosi, enggak ada apa-apa, kita yang dimarahi. Maka lihat, bisa jadi dia menstruasi. Wanita kalau sudah datang bulan, hormonnya terbalik, mereka pusing, bawaannya sumpek. Maka ingat kebaikan mereka untuk menutupi apa? Kekurangan ini. Apalagi ketika hamil pertama, ngidam. Beberapa wanita ikhwani afidhakumullah tidak bisa untuk mencium bau parfum suaminya, apalagi ngelihat. Ini pengalaman pribadi. Nidamnya wanita terkadang ikhwani afidhakum enggak bisa mencium bau parfumnya wanita lelaki. Hormon mereka terbalik. Khalas antum sabar. Sifat taghafur. Lalaikan, pura-pura lalai. Oleh sebab itu para ulama mereka mengatakan kalau wanita ada 10 zina, ingatkan 3 saja, 7 biarkan. Cari yang paling penting untuk dinasehati, kasih. Kesalahan-kesalahan yang sifatnya apa? Dari tabiat mereka. Kalau Anda pengen cari wanita yang komplit 100%, sempurna, maksimal, mustahil. Kenapa kita katakan mustahil? Dalilnya ada. Nabi bersabda, kamu la minar rijali kathir. Lelaki yang sempurna itu banyak. Lisan Nabi alaihi salatu wasallam yang bersabda. Walam yakmul minan nisa illa arba. Dan tidak ada wanita yang sempurna kecuali 4 saja. Berarti sisanya apa? Penuh dengan kekurangan, kekurangan, kekurangan, kekurangan, dan kekurangan. Siapa 4 itu? Asiyah bintu Muzahim. Imra'atu Fir'aun. Yang mendidik Musa. Yang kedua, Maryam bintu Imran. Yang mendidik siapa? Isa. Kemudian Nabi, yani Khadijah alaihi salatu wasalam yang menjaga Nabi alaihi salatu wasalam. Begitu juga putrinya. Masih ada 2 lagi, ikhwani. Kita tutup sampai di sini. Ikhwani hafizakumullah. Nah, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ta'mir Masjid Al-Furqan dan panitia yang bertaawun di majelis ini, yang telah memberikan kita izin untuk memberikan kajian. Dan terima kasih pula jazakumullah khair kepada ikhwah sekalian yang meluangkan waktunya untuk duduk di tempat ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kalau masih ada umur kita akan lanjutkan di kajian berikutnya sisa dari 2 hak, kemudian kita akan masuk kepada haknya kita atas mereka. Ilahuna walhamdulillah.